Pasal keempat, adab mereka di antara sesama mereka. Murid dengan murid sekarang. Ya. Adab berkawan. Adabuz zamalah. Kita berteman dengan siapa? Berkawan dengan siapa? Poin yang ke-23. Beliau berkata, Hafizahullah Ta'ala, ihzar qarinas su'i. Hati-hati kalian dengan teman jahat. Jadi teman itu macam-macam. Ya. Ada teman yang baik. Ada teman yang baik. Tanda petik. Nah, jadi ada teman yang baik. Ada pula teman yang baik. Tanda petik. Kenapa harus pakai tanda petik? Karena baiknya itu ya tergantung dari kebutuhan dia. Kalau sudah selesai, kebetulan mungkin temennya ini banyak uang, banyak duit, maka dimanfaatkan. Kalau sudah habis uangnya, maka habis manis, sepah dibuang. Ya, kelapa dibeli, diparut, lalu setelah itu diperas, santannya diambil, ampasnya dibuang. Nah ini teman baik ya, tapi baik tanda kutip ya. Nah, ada pula teman yang jelek, jahat. Nah, kama annal irqa dassasun, maka sebagaimana urat itu pengatur ya. Jadi urat seorang itu kan mengatur jalannya darah. Ya. Betul ya kana? Urat itu pengatur ya. Arah sini ya. Bawah ke atas. Betul. Hah? Tergantung uratnya apa? Bermacam-macam urat. Al-mim urat itu mengatur. Ya. Nah, jalannya darah lewat urat itu kan. Ya, betul. Nadi. Ya. Oleh karena itu kalau urat itu terputus, wah, sudah bahaya. Fa inna adabasu'i dasas. Demikian pula adab yang jelek itu juga bisa mengkondisikan kamu, mengatur kamu. Ini tabi'atun naqalatun, karena watak itu naqalah ya, menyebabkan berpindah-pindah ya, berubah-ubah tabiat itu tergantung dengan siapa dia. Wattiba'u sarraqah, dan karakter seseorang itu mencuri, yakni menyebabkan seseorang itu dengan cepat berubah. Karakter itu cepat berubah. Tergantung dengan siapa dia berteman. Kalau baik, maka baiklah dia. Buruk, maka buruklah dia. Wannasu ka asrabil qata. Manusia itu seperti sekumpulan burung. Majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'din. Mereka itu memang sudah dijadikan serupa sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ini perkataan siapa ya kawan? Ya? Ini sudah kan ya? Perkataan siapa ini kemarin? Hah? Upa? Abdul Majid? Abdul Halim? Hah? Lupa? Nah. Gak ada seluruhnya, gak ada yang ingat. Hah? Ahlul bait wala ahlul ma'had. Allahumma musta'an. Perkataan Syekhul Islam ini coba dilihat kembali. Halaman berapa itu ya? Halaman 21. wannasu kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Paham ya? Kasra bil qata. Baik. Ya. Jadi manusia itu seperti sekumpulan burung. Dengan siapa mereka kumpul ya sama mirip gitu. Fahdhar, maka hati-hatilah kamu mu'asyarata man kana kadzalik, untuk bergaul dengan orang yang seperti itu. Dengan teman jelek, teman buruk. Fa innahu la'atabu, karena itu adalah kebinasaan. Ya. Wadaf'u, dan menolak ashalu minar raf'i, itu lebih mudah daripada mengangkat. Ya kan? Jadi sebelum datang mending kita tolak begitu loh. Daripada kalau sudah datang ngangkatnya berat. Sama dengan perkataan apa ya, kawan? Para atibba, para dokter. Apa itu? Memelihara, iya, menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Memelihara, menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Ya. Menjaga, jaga diri. Nah, kamu jangan minum es, nanti kena amandel. Menjaga diri. Apa? Karena apa? Kalau sudah kena, repot untuk ngobatinya. Mesti, ya mungkin sampai tingkat operasi dan seterusnya. Ya, tapi terkadang orang kalau sehat lupa itu semua. Nah, kalau sehat lupa. Wa alaihi, maka atas hal inilah fatakhayyar lizamalati, maka pilihlah kamu dalam berteman. Wasadaqati, ya, dan dalam berteman, berkumpul dengan siapa kamu berkumpul. Nah, siapa yang kamu jadikan dengan apa sebagai teman akrab. Kalau teman kamu itu baik, insyaallah diharapkan kamu baik, senantiasa menasihati kamu, membimbing kamu. Tapi kalau teman kamu itu buruk, maka itu adalah kebinasaan. Lihat bagaimana Abu Thalib mati dalam keadaan kafir karena berteman dengan kufar, Abu Jahl wa ashabu. Dan lihat anjuran seorang alim kepada orang yang telah membunuh 100 jiwa untuk meninggalkan kampungnya, karena kampungnya itu apa? Ardusu, kampung yang penuh dengan kebobrokan, kejahatan. Tinggalkan itu, karena itu salah satu penyebab, lingkungan itu merupakan penyebab yang akan menjadikan jahatnya kamu. Ya, bahaya. Oleh karena itu ikhwan, perhatikan lingkungan, dengan siapa kita berteman. Kamu berteman dengan anak kecil, kamu juga jadi anak kecil. Lebih senang berteman dengan anak kecil, kamu juga jadi anak kecil. Kejar-kejaran, ya. Tindakannya, perbuatan juga seperti anak kecil. Ya, lihat itu kalau orang suka kumpul dengan anak kecil, dikit-dikit kumpul sama anak kecil. Itu jadi modelnya seperti anak kecil. Mestinya apa? Orang dewasa itu membimbing yang kecil gitu loh. Bukan yang dewasa ngikut yang kecil. Nah, kadang kalau sudah sholat, anak kecil kumpul semua di sana. Ya, yang besar kumpul di bagian sana. Bareng, sama. Insya Allah. Padahal semestinya kalau orang sudah azan, bersiap-siap untuk mengambil shaf. Kalau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf yang pertama. Nah, sehingga orang terbelakang mereka tidak mungkin untuk mendapatkan. Ya, para thullabul ilm Yaman itu subhanallah. 1 jam sebelumnya atau 1.5 jam sebelumnya. Apalagi kalau hari Jumat, dari jam 8 pagi. Kadang kita sudah tidak bisa mendapatkan shaf pertama. Kenapa? Mereka semua sudah siap, standby. Duduk di shaf pertama juga. Ya. Sehingga kalau orang malas, itu jarang mendapatkan shaf pertama. Nah. Nah, ini kadang sudah azan hampir qomat, masih di belakang ada yang tidur, ada ya, yang main sama anak kecil. Allahul musta'an. Nah, ini bukan adab seorang penuntut ilmu. Ya, adab seorang la'ab yang suka bermain. Diperhatikan ya, kawan. Fatakhayyar lizamalati was-sadaqah. Maka pilihlah dalam berteman mayu'inuka ala matlabik, yang senantiasa menolong kamu untuk kamu menuntut ilmu. Nah, ini cari teman yang kayak gini, yang membantu kita untuk menuntut ilmu, membantu kita untuk belajar, dibimbing untuk semakin memahami pelajaran. Cari teman yang seperti ini ya, jangan sudah enggak paham ya, enggak mudeng. Iya, kalau sudah enggak paham berteman sama orang enggak beres, wah meledak sudah orang seperti ini. Mestinya orang enggak paham temannya sama orang yang bisa memahami, sehingga dia bisa terbimbing ya. Yang dahulu dia tidak paham, sedikit demi sedikit diberikan pelajaran sehingga dia paham. Nah, tapi kalau orang enggak paham berteman sama orang enggak beres, nah tambah kacau. Tayib. Wayu nam. Wayu qarribuka ila rabbik, dan cari teman yang mendekatkan diri kamu kepada Rabbmu, kepada Allah. Wayu wafiquka ala syarifi gharadika wa maqsadik wa maqsadika, dan akan mengantarkan kamu untuk mendapatkan kemuliaan dari tujuanmu dan keinginanmu. Wahun, dan ambillah ini taksimas sadiq fi adaqil ma'ahir, ambillah pembagian teman ya, dengan pembagian yang sangat teliti sekali, kata beliau ya. Nah, ini sekarang ada pembagian teman. Teman itu terbagi menjadi tiga bagian ya. Yang pertama kata beliau, shodiqu manfa'ah, teman yang mempunyai manfaat, punya keinginan. Nah, inilah yang bisa dikatakan apa? Habis manis sepah dibuang. Nah, ya, kalau sudah hilang manfaat sudah, dia tidak akan mau berteman dengan kamu. Hanya kebetulan kamu punya jabatan, nah, kamu punya materi, sehingga dia mendekati kamu. Lihat di keadaan orang-orang yang kalau jabatan orang semakin tinggi, maka yang di bawah itu iya. Nge, iya kan? Suruh ini nge. Nah, iya. Nah, dituan-tuani, dipak-pai. Tapi kalau jabatannya sudah turun, coba tolong di enggak usah. Kenapa? Karena jabatannya sudah diturunkan dan diselesaikan. Nah, ini apa namanya? Shodiqu manfa'ah. Teman karena punya manfaat, punya keinginan. Ya. Terkadang para kontraktor atau orang-orang yang ingin mengerjakan suatu, itu kalau sudah berhubungan dengan yang lain, wah itu didekati. Pokoknya pakai cara apa saja, yang penting dia senang. Kadang dikasih materi, diberikan hadiah, dan tidak sedikit yang memberikan wanita. Nah, ya, agar apa? Agar terjadi hubungan yang baik, walaupun pekerjaannya nggak beres, yang pentingnya sudah. Intinya dapat duit. Nah, ini juga berbahaya. Shodiqu manfa'ah. Ya, berteman karena ada manfaat, ada keinginan. Hati-hati sama yang seperti ini. Nah. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Idza kana shodiqan laka min ajli al-manfa'ah fa'lam annahu aduun lak." Kalau dia itu adalah teman kamu tapi hanya karena untuk mendapatkan manfaat, ketahuilah itu adalah musuh kamu, kata beliau. Ketahuilah itu adalah musuh kamu. Yang kedua, shodiqu ladzatin, teman kelezatan. Dia berteman hanya ya ingin apa, berfoya-foya begitu. Dia tidak ingin mengambil manfaat, tidak ada, tapi hanya untuk ditemani. Ah, temani saya, apa? Ayo kita jalan, ngobrol-ngobrol. Nah, teman apa? Teman main catur. Teman apa? Teman rekreasi mana-mana. Nah, walaupun dia tidak mempunyai manfaat kepada orang tersebut, tapi hanya untuk bersenang.